بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب baca kitab يحفظ الله يحفظك. Masih lagi membicarakan tentang tajuk 10 tanda-tanda wali Allah, 10 tanda-tanda orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala pada tajuk yang keempat. Kriteria yang keempat, tidak menyimpan perasaan dengki, benci, dendam, hasad kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang keempat, sifat-sifat para wali, sifat-sifat orang yang Allah Taala kasih. Inna awliya, sesungguhnya wali-wali Allah, kita dah baca. Baik, hati mereka terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin ni maknanya orang Islam. Muslimin maknanya orang-orang Islam. Hati mereka terhadap orang-orang Islam sentiasa terjaga. Mereka sama sekali tidak menyimpan perasaan dengki, benci, dendam, hasad kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang jadi susah. Perasaan dengki ni rupa banyak Allah Taala sebut dalam Quran. Perasaan hasad. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Kita gabungkan sekali menjadi hasad dengki. Dua-dua tu serupalah makna tu. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa kita. Jadi kita sambungkan sekali supaya jadi sedap. Hasad, dengki, dendam, kesumat. Baik, jadi perasaan dengki, benci, hasad ni kena jaga. Buat apa kita nak benci sama-sama Islam? Buat apa kita nak dendam sama-sama Islam? Buat apa kita nak menjatuh, saling menjatuhkan di antara sama-sama Islam? Tengok dia berniaga elok, alhamdulillah. Tengok rumah tangga dia rukun damai, tumpang bahagia. Tengok dia senang, alhamdulillah. Ada juga orang Melayu kita senang. Syukurlah pada Allah. Buat apa kita nak pakat ramai-ramai supaya jadi rosak rumah tangga dia, jadi rosak perniagaan dia, jadi rosak jemaah dia, jadi rosak apa nama diri dia. Ini sifat yang tidak ada pada seorang wali. Wali dia seronok. Tengok orang naik kereta, alhamdulillah. Tengok orang kahwin, alhamdulillah. Dia takkan tanya kenapa kahwin dengan dia tu, bukannya lawa. Macam dia tu, perempuan tu, muka macam dia tu lebih lawa lagi dari itu boleh dapat. Ada ke pilih orang macam itu? Ini dengki semula tuan-tuan. Lantaklah dia nak pilih siapa. Apa yang kita nak sibuk-sibuk? Apa yang kita nak rasa tak puas hati? Apa sebab kita nak rasa terkilan? Tidak boleh ada perasaan-perasaan demikian. Kita sering bertemu. Kita memohon kepada Allah supaya melindungi kita daripada sifat tercela. Orang yang bersifat dengki selalu kita jumpa dan menjadikan dengki itu sebagai salah satu sebab untuk memusuhi saudara-saudaranya. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang surau sama surau berdengki. Surau sini ramai jemaah, surau sana tak ada jemaah. Yang tak ada jemaah dengki pula. Kadang-kadang ustaz sama ustaz pun dengki. Dia tengok ustaz ni ceramah ramai orang, dia pula ceramah tak ada orang. Cari jalan macam mana nak bagi tak ada orang. Dengki ni masalahnya apa ustaz? Masalah dengki ni apa? Dengki ni kalau ada nikmat, dia suka nikmat tu hilang, itulah dengki. Dengki ni apa? Kalau dia tengok orang tu bahagia, dia nak menghilangkan kebahagiaan orang, itulah dengki. Dengki ni ialah apabila seseorang itu mempunyai kenikmatan, dia nak supaya nikmat tu tidak ada pada dia. Atau juga seronok bila orang tahu, bila dia tahu orang tu susah, itu juga dipanggil dengki. Tuan-tuan naik motosikal, tengok 2-3 orang jatuh motor, dalam hati kata padan muka, bawa motor laju-laju lagi, itu pun dipanggil dengki. Rasakan, itu pun panggil dengki. Padan muka, itu pun dipanggil dengki. Rasulullah sebut, tuan-tuan boleh buka dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-16 bahagian belakang-belakang itu. Dalam itu ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa sesiapa yang suka orang lain turun bala, siapa-siapa yang suka orang lain mendapat bala dan dia tunjukkan kesukaan itu, maka satu hari nanti Allah akan tukarkan bala itu kepada diri dia pula. Tuan-tuan suka, orang tu kena tukar 24 jam. Tuan-tuan besoknya bawa pisang mas, bawa kenduri. Bawa pisang, tunjukkan kegembiraan, kena tukar 24 jam. Padan muka, biar dia rasa. Tunggu satu hari, tuan-tuan pula kena tukar, bukan kata 24 jam, 12 jam kena tukar. Ini yang Nabi sebut. Tuan-tuan sebut aja tak elok pada dia, akan tak elok balik pada kita. Kita pergi kenduri rumah dia, lauk tak cukup, kenduri kahwin. Kita berbual dengan kawan-kawan kita, lauk sikit nak jemput-jemput orang. Bila orang datang ramai-ramai dah tak ada, malukan kaum aja. Ah, tunggu tuan-tuan buat kenduri, lauk tuan-tuan juga tak cukup. Tak cukup macam mana? Belum hidang, udah balik bungkus-bungkus. Tukar masak 5 bungkus. Tukar hidang 6 bungkus. Bila nak cukup lauk? Tuan-tuan itu rahmati Allah. Ini yang dikatakan dengki. Hilang nikmat suka. Berhajat orang hilang nikmat, itu juga dengki. Nak ambil apa yang ada di tangan dia itu pun juga dipanggil sebagai dengki. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang menganggap benda dengki ni tak apa kalau kita buat. Kalau orang lain buat, nak jaga. Kalau kita buat, kita kata tak apa dan layak buat. Ini penyakit kita. Saya kata dah tadi, apa makna dengki? Suka orang lain hilang nikmat. Yang kedua, nak orang lain hilang nikmat. Berkehendak orang lain hilang nikmat. Suka itu lain, berkehendak itu lain. Suka, kita seronok tengok orang lain hilang nikmat. Berkehendak orang lain hilang nikmat, kita yang cari jalan macam mana nak jadikan dia hilang nikmat. Suka orang ramai-ramai, berkehendak orang yang buat kerja supaya hilang nikmat. Dua-dua ini juga dipanggil sebagai dengki. Baik. Dan kata dia lagi, kerana mungkin mereka berselisih faham dalam suatu hal yang bersifat kesalahan fahaman, tetapi itu juga membawa kepada dendam. Membawa pada dendam. Pergi Minang tak dapat, sudah. Dengan sebab Pinang tak dapat itu, cari jalan macam mana nak bagi, nak bagi perempuan ni tak ada siapa pun boleh kahwin dengan dia. Cari macam-macam bomoh nak jadikan perempuan ni bila bertunang putih. Asal bertunang putih, asal bertunang putih, asal putih tunang. Bila saya tak dapat, biarkan semua orang tak dapat. Ini dipanggil dengki. Dah kamu tak dapat, sudah, banyak lagi perempuan lain di Malaysia. Yang punya kita nak rebut seorang itu. Tambah sekarang di Malaysia ni ramai perempuan-perempuan asing. Banyak Cina, Uzbekistan, ambil lah. Yang datang-datang tak keluar dah daripada Cina, ada juga. Masuk sebagai pas pelancong. Padahal duduk hilang tu. Pergi ke mana entah. Baik. Tak kala Rasulullah duduk dalam satu majlis, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang baru berwuduk, janggutnya masih basah dengan air, sementara kasutnya pada tangan kiri. Sebelum dia masuk, Rasulullah bersabda, nanti daripada pintu ini akan masuk seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni syurga. Maka sekalian sahabat pun ternanti-nanti, mana dialah laki-laki ini. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Laki-laki ini pun semayang sunat 2 rakaat. Besok paginya, Nabi kata daripada pintu itu akan muncul seorang penghuni syurga. Kamu nak tengok penghuni syurga, kamu tunggu sekejap. Masuk juga laki-laki yang sama yang semalam. Pada hari ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap lagi apa yang dia cakap. Nanti akan masuk seorang laki-laki bakal penghuni syurga. 3 kali berturut-turut Nabi sebut. 3 hari berturut-turut Nabi war-warkan orang itu ialah penghuni syurga. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni perangai sahabat. Kalau mereka tengok, kalau mereka tengok orang ni ahli syurga, mereka akan cari jalan apa amalan dia sampai boleh masuk syurga. Ini perangai sahabat. Perangai sahabat, selagi mana tak puas hati, selagi itu mereka bertanya. Selagi mana tak faham, selagi itu mereka tanya pada Rasulullah sampai faham sungguh. Kadang-kadang benda tu kita sendiri pun boleh faham, tapi tak, mereka ni nak dapatkan kepastian. Seperti dalam bab Araf, ada 3 ayat berkaitan dengan Araf. Berkaitan dengan Araf ni ada 3 ayat dalam Quran. Hukum pengharaman Araf ini ada 3 step. Umar Al-Khattab, bila dia tengok minum Araf, orang minum Araf, dia terpati. Dia pergi tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa cerita ni Rasulullah? Araf ni apa cerita? Turun ayat Quran, arak ni, judi ni, ada manfaat pada manusia, ada kebaikan juga pada manusia, tetapi keburukan dia ada manfaat bagi manusia, ada keburukan bagi manusia, tetapi keburukan arak dan judi lebih dahsyat daripada kebaikan dia. Kemudian turun pula ayat lain, bila tengok orang mabuk ni semayang lah apa semua ni, turun pula ayat lain. Umar tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana dengan arak ni? Mabuk-mabuk semayang baca merapu. Turun pula ayat Quran, jangan kamu menghampiri solat, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Kemudian ditengoknya Sayyidina Ali jadi imam. Itu kes nombor 2. Sayyidina Ali jadi imam, bacaannya lain daripada Quran kerana mabuk. Kemudian situasi yang ketiga pula, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya sedang minum-minum, makan-makan dengan orang Ansar, orang-orang Muhajirin dengan orang Ansar. Dalam keadaan minum-minum mabuk, adalah yang menyebut, "Hai Muhajirin ni tumpang aja negeri kami ni, mai." Muhajirin kata, "Jangan cakap macam itu. Kami datang ni pun Rasulullah bawa kami, Allah perintah kami." Ansar kata, kalau tak ada punca daripada kami, kamu tak ada tempat di Madinah ni. Hampir bertumbuk. Umar tak puas hati. Umar tanya Rasulullah lagi, apa hal ni Rasulullah? Sampai bertumbuk, hampir-hampir bertumbuk sama-sama Islam. Turun pula ayat Quran, sesungguhnya arak dan judi ni najis. Bila kamu nak berhenti? Berhenti lah, kata Allah. Dah 3 kali dah. 2 kali turun tak faham lagi. 3 kali turun tak faham lagi. Main ayat ketiga, berhenti. Kalau antum mentahun, kamu tak nak berhenti tak? Baru berhenti. Bila dah berhenti, pakat buang arak. Bila Allah kata arak tu haram, tak ada sayang-sayang dah. Balik rumah ni, segala tempayan diterajang. Dicurahkan air-air arak ni. Dipecahkan segala tempayan-tempayan dan peti-peti simpanan arak. Tak ada sayang-sayang dah. Kalau kata haram, kita ni benda haram tak sayang lagi. Riba ni kumpul-kumpul-kumpul dapat 2.5 ringgit. Tak sayang sangat. Pasal sikit. Kumpul-kumpul duit riba, duit bunga dapat 2,500. Agak-agak sayang lah. Kita macam tu lah. Kalau sikit tak berapa sayang. Kalau banyak. Yang ni yang jadi masalah. Sahabat Nabi tidak. Bila kata haram saja, terus haram. Dia bukan macam kita ni. Kita ni macam cerita P. Ramli, seniman Mujan Lapuk. Bila berlakon jadi raja, Pirabi berlakon jadi raja, Sudir berlakon jadi bomo, cerita tu. Haji Sata berlakon jadi apa? Bendahara. Dia buat babak. Pengarah dia amat nispu. Piramli tanya pada Ajisata. Kata Piramli apa? Wahai Namanda Bendahara, apakah agenda beta pada hari ini? Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Adapun pada hari ini, tuanku akan merasmikan ladang rimau. Amat disebut kata, ladang rimau buat apa? Kamu nak mampus? Ladang limau lah. Oh, hari ini tuanku akan meresmikan ladang limau. Piramli jawab, baiklah, beta akan pergi sebelum subuh lagi. Selepas subuh lah, bodoh, kata Amat Nispu. Kecil-kecil tak nak mati, tua-tua misal korang. Direktor Amat Nispu. Kemudian Piramli tanya pada Sudin. Wahai Sudin, adapun malam semalam beta bermimpi. Ada seketul tek lembu jatuh daripada langit, timpa muka beta kelepak. Apa tandanya itu? Apa jawab Sudin? Marang kerapu, marang sekeper, marang apa semua ni. Adapun mimpi tuanku itu, tandanya tuanku akan dapat musibah. Bukan di muka. Sipi sikit. Esam Sudir pun jawab, itu pun nak dapat musibah. Oh, bukan sikit-sikit. Sikit-sikit sampai telinga saya. Sehingga muka-muka, telinga saya. Itulah bandingan orang kita dengan benda dosa. Bukan saya sengaja pun, Ustaz. Rupa banyak jawapan macam itu. Bukan saya seorang buat Ustaz, ramai buat Ustaz. Jawapan yang akan dibagi macam piramid itulah. Bila kena betul-betul muka dia, kena betul-betul batang hidung dia, dia akan kona cepat-cepat. Bukan saya buat pun Ustaz, saya bukan minta pun benda ni macam sedekah lah Ustaz. Ah, sudah tuan-tuan. Ini minta maaf kalau tuan-tuan tak setuju. Mana boleh kamu menyamakan perbuatan zina dengan perbuatan sedekah? Tak boleh. Jangan sebut ini kesalahan bahasa. Inilah yang mencemarkan perjuangan Islam. Perjuangan Islam ni murni, cantik, orang suka. Tapi bila kamu menyamakan perbuatan zina dengan perbuatan sedekah, lingkup Islam kita ni. Orang macam ni kita tak nak dalam perjuangan Islam. Nila setitik habis susu, satu tenderam habis. Orang takkan tengok kebaikan susu lah bila dia jadi warna biru. Akibat nila. Orang macam ni yang merosakkan kesinaran, kemurnian Islam. Pecah saja tuan-tuan. Umat Islam bukan macam itu. Islam ini haram adalah haram. Dia takkan kata halai kalau kena pada diri dia. Dia takkan kata tak mengapa kalau kena pada diri dia. Ini bukan sifat Islam. Islam kalau kena pada diri dia pun haram. Saya anggap ini haram. Betul. Saya terima. Ini sifat wali. Sifat wali ialah sifat haram. Ini adalah haram-haram. Sahabat Nabi, bila Nabi kata arak itu haram. Haram terus. Setitik pun mereka tak minum, buang tanpa ada perasaan sayang kepada arak. Tak puas hati lagi tuan-tuan. Datang lagi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana hukum dengan sahabat kami yang mati minum arak? Yang minum arak mati sebelum ayat haram arak ini turun. Adakah mereka ini diseksa kerana minum arak? Padahal ketika mereka minum arak, ayat pengharaman arak belum turun. Maka Nabi menjawab, berdasarkan firman Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka kerana pada masa itu arak belum haram. Mereka minum, kemudian mereka mati. Maka mereka tidak akan diseksa jika mereka itu berlaku amal soleh dan beriman kepada Allah. Mereka tanya kepada Nabi habis-habisan. Inilah sifat para sahabat. Bila Nabi sebut orang itu ahli syurga, orang itu adalah penghuni syurga, 3 kali Nabi sebut. Bila Nabi sebut 3 kali, benda ni bukan main-main. Kalau kita pun 3 kali orang sebut, bukan main-main. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni nak tengok, dia nak perhati, dia nak siasat apa amalan orang ini yang sampai boleh masuk syurga. Belum mati Nabi kata dah bakal penghuni syurga. Tuan-tuan tak seronok dah kalau disebut bakal. Kita di dunia ni pun bakal jutawan pun seronok. Saya ni bakal jutawan. Kenapa? Saya masuk peraduan gores dan menang. Seronok tuan-tuan. Pembohong ya amat. Kena bohong pun seronok. Kita ni kalau sebut bakal, oh dia tu bakal suami saya, oh seronoknya. Saya ni bakal isteri dia, oh lagi seronok. Bakal pun seronok. Tetapi puncak kenikmatan seronok ialah dia itu bakal penghuni syurga. Ha. Kalau kita sebut bakal suami, nak buat apa? Belum tentu baik suami tu. Dia tu bakal isteri saya, belum tentu baik. Belum tentu lagi. Dia tu bakal calon kita tu, belum tentu puk-puk lalang mainik kena cantik. Nak calon lain pula? Belum tentu lagi. Belum tentu. Dia tu bakal jutawan, belum tentu kena tipu. Bank negara meserbu dia, tak kata apa lah. Kita tak boleh nak kata apa. Tetapi kalau kita sebut bakal jutawan, yang bakal syurga, bakal ahli syurga, yang ni tak ada siapa-siapa yang boleh menandinginya. Maka seorang sahabat, dia minta izin untuk tinggal di rumah laki-laki ni. Berapa lama dia duduk? 2-3 hari juga. Sehari bukan nak jadi, 2-3 hari. Dia tidur di rumah laki-laki ni, minta izin tidur. Maka sepanjang 3 hari dia duduk di situ. Laki-laki ni tak banyak puasa sunat. Tak ada banyak puasa sunat. Laki-laki ni dia mulai pun tak banyak. Tak ada bangkit pukul 2 sampai pukul 5, tak ada. Biasa je. Kata Abdullah bin Umar, apa amalan dia ni? Yang sampai boleh Nabi kata penghuni syurga, calon syurga. Dia kata, tuan, sebenarnya saya datang minta izin bertandang di rumah tuan. Sebab saya dengar daripada mulut Rasulullah, tuan ni ahli syurga. Jadi saya datang ni, saya nak tengok apa bendanya yang tuan buat sampai tuan ni diisytiharkan masuk syurga. Saya tengok tak ada apa pun. Tak lebih daripada saya pun, kata Abdullah bin Umar. Laki-laki tadi menjawab, saya ni macam ni lah. Yang kamu tengok saya macam ni. Saya tak action-action, saya tak berlakon-berlakon. Puasa saya macam ni lah, kemulai saya macam ni lah. Saya tak ada apa. Kata Abdullah bin Umar, tak apalah, saya balik minta diri dulu. Sebelum Abdullah tu pusing, laki-laki ni panggil, sekejap Abdullah. Untuk makluman kamu, demi Allah, sesungguhnya tiap-tiap malam sebelum saya tidur, di dalam hati saya tidak ada perasaan dengki, benci dan khianat kepada salah seorang pun daripada umat Islam. Itulah kot gamaknya yang menyebabkan saya ini penghuni syurga. Bila saya nak tidur malam, saya tidak ada perasaan dengki sama-sama Islam. Saya maafkan semua jiran-jiran saya. Saya tidak ada perasaan dendam dan benci sama-sama Islam. Tak ada langsung dalam diri saya. Itulah gamaknya adalah sebab saya ini Nabi sebut bakal penghuni syurga. Kalau tuan-tuan dah tahu, salah satu cara untuk masuk syurga ialah itu caranya, kenapa tak buat? Kenapa tak buat? Kenapa dalam hati sebelum tidur masih banyak yang tak puas hati? Atas katil berbual dengan isteri. Orang sebelah kita tu beli kereta baru, kepah. Abang, cantik kereta dia. Abang bukan fikirkan cantik tu, abang mikirkan abang muskil. Daripada mana dia dapat duit? Gaji sama dengan abang, grade pun sama. Kenapa dia boleh beli? Mak pun fikir macam tu abang. Gamaknya dia tikam nombor, abang, ya? Sudah tuan-tuan. Macam ni bukan ahli syurga. Yang kita dulu ambil kisah dia beli kereta baru pasal apa? Biar. Abang, jiran kita tu tambah awning dia abang. Oh, bagus. Habis tu? Air hujan daripada awning dia tu abang masuk rumah kita abang. Biarlah. Yang turunnya hujan. Bukan api. Biarlah. Nanti kita cari jalan macam mana boleh selesaikan. Mudah-mudahan selesai dengan baik. Kalau itulah jawapan kan bagus. Tapi tidak, berapa banyak yang bila nak tidur masih lagi ada perasaan dendam, kesumat, tak seronok. Orang Islam, wali-wali Allah bukan macam itu. Wali Allah kalau dia tak suka dengan kita pun, kita tak ada tangan. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Tak. Bukan kita tak ada tangan, ya Allah, hancurkan dia, ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah. Ini bukan wali. Wali bukan macam itu. Rasulullah tak buat macam itu. Rasulullah doa kepada orang Taif, Allahumma hdi qaumi, ya Allah bagi hidayah pada kaumku. Dia tak kata ya Allah turunkan azab kepada kaumku, tidak. Kalau kita mengatakan bahawa kita ini ikut Rasulullah, cuba tengok dalam bab ini, kita ikut dak Rasulullah? Kita penuh dengan perasaan benci, dendam, marah, kesumat. Macam mana? Tak mau tuan-tuan. Rasulullah macam-macam orang buat. Khalid Al-Walid buat macam-macam pada Rasulullah sebelum Khalid Islam. Ada Rasulullah balas? Tidak. Bukan setakat Khalid. Daripada bapak dia lagi. Dah jahat dengan Nabi dah. Bapak dia bernama Al-Walid bin Mughirah. Orang paling kaya di Mekah. Yang kita selalu dengar Abu Jahal, Abu Lahab. Jarang kita dengar Al-Walid. Al-Walid lagi jahat. Sampai Allah sebut dalam surah Al-Mudathir ayat 11 sampai ayat 30. Surah Al-Mudathir ayat 29 ayat 11 sampai ayat 30. Allah Ta'ala sebut kisah Al-Walid saja. Allah Ta'ala bagi pada dia harta yang banyak. Allah Ta'ala bagi pada dia ilmu yang tinggi. Allah Ta'ala bagi kepada dia anak-anak laki-laki. Al-Walid bin Mughirah, bapak dia bernama Mughirah. Mughirah bin Mahzum. Mughirah bin Mahzum adalah di antara kelompok orang yang paling ramai di Mekah. Bangsa yang paling ramai di Mekah. Sehinggalah dipanggil sebagai kelompok Al-Mughiri. Mereka ni satu kelompok yang dominan di Mekah. Kaya raya. Kekayaan Al-Walid bin Mughirah ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran. Malan mamdudah. Harta yang melimpah ruah. Allah sebut. Anak yang hebat-hebat. Tuan-tuan bandingkan kekayaan Al-Walid bin Mughirah. Ketika Kaabah itu nak ditukar ke lambu setiap tahun, dia tender dah. Dia seorang upah menukar ke lambu Kaabah. Orang lain jangan masuk tender. Yang ni saya seorang tanggung. Biaya kos saya seorang, Al-Walid bin Mughirah. Sekarang ni nak membiayai kos menukar ke lambu Kaabah, sekali tukar 16 juta riyal. Tuan-tuan bayangkan kekayaan dia kalau dibawa pada zaman sekarang. Untuk dia seorang yang tukar ke lambu, konon contohnya lah 16 juta. Orang lain sekupang pun tak masuk duit. Tahun depan baru orang ramai-ramai kongsi-kongsi tukar ke lambu Kaabah. Tahun lagi sekali balik pada dia seorang. Tuan-tuan boleh bayang kaya dia macam mana. Kenapa Al-Walid bin Mughirah dikaya sangat? Kerana dia adalah ahlung yang pertama sekali. Dia ahlung yang pertama. Pengamal riba yang paling kuat di Mekah. Khalid Al-Walid, bila bapak dia mati, Khalid Al-Walid masih kutip hutang riba bapak dia. Al-Walid bin Mughirah satu hari, dia dengar Nabi Muhammad SAW membaca Quran. Yang tuan-tuan dengar tiap-tiap kali semayang Jumaat, khutbah Jumaat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tiap-tiap Jumaat kita baca tu. Khalid Al-Walid bin Mughirah bila dengar ayat ini, Al-Walid terpegun. Terlontar kata-kata daripada mulut Al-Walid bin Mughirah. Kata Al-Walid, ini kata-kata bukan Muhammad yang ungkapkan. Ini kata-kata bukan Muhammad yang buat. Kata-kata ini aku yakin daripada Allah. Allah yang turunkan kata-kata ini. Awal perbukaannya mengatakan tentang perintah. Inna Allah ya'muru. Tengah-tengahnya Allah Ta'ala menyuruh supaya berbuat keadilan, berbuat kebaikan. Tengah-tengahnya Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita ni berlaku apa nama taat dan meninggalkan kemungkaran. Dan di penghujungnya pula Allah Ta'ala menyebut tentang kebesaran Tuhan dan kelebihan orang yang mengakui kebesaran Tuhan. Ayat ini sangat cantik. Ayat ini datang daripada Allah. Al-Walid sebut. Bila Al-Walid sebut macam itu tuan-tuan, seluruh Mekah bising. Mereka mengatakan bahawa Al-Walid telah pun menyertai Nabi Muhammad. Orang paling kaya di Mekah sudah Islam. Orang paling kaya di Mekah sudah ikut Nabi Muhammad. Abu Lahab dan Abu Jahal datang menghadap Al-Walid. Tarik balik kata-kata kamu, wahai Walid. Kata-kata kamu menggoncang hati orang-orang di Mekah. Kata Al-Walid, macam mana aku tak cakap? Memang ayat itu Allah bagi, aku yakin. Tetapi setelah diugut dengan kekayaan, ditarik balik, penghormatan hilang, maka Al-Walid mengatakan di khalayak ramai, tuan-tuan, jangan terpengaruh dengan Muhammad. Dia adalah ahli sihir. Turun surah Al-Mudathir tadi, celaka Al-Walid, dia bakal menghuni neraka. Bila berlaku peperangan Badar, Al-Walid bin Mughirah mati dalam peperangan tersebut. Anak dia tengok bapak dia mati. Anak dia bernama Khalid. Tengok bapak dia mati. Dalam diri Khalid ni apa? Siapa yang bunuh bapak aku? Muhammad. Siapa yang bunuh bapak aku? Muhammad. Satu hari aku balas dendam pada Muhammad. Perasaan ni berkobar-kobar. Tidak ada orang lain yang dia nak pancung melainkan Rasulullah. Sebab itu dalam peperangan Uhud, Khalid Al-Walid menjadi jeneral bagi angkatan perang Quraisy serang Madinah di Bukit Uhud. Memang dendam sungguh dia pada Rasulullah. Macam mana pun nak cari jalan nak kalahkan Rasulullah. Sehinggalah dia bila tengok tentera dia kalah, dia berkata kepada tenteranya, berundur, kita tak mampu lawan Nabi Muhammad. Mereka pun berundur. Bila dia berundur dengan tentera dia, Khalid boleh dia ke Bukit Uhud. Di depan Bukit Uhud itu ada satu bukit yang kecil, tempat tentera-tentera memanah Islam menunggu. Ditengoknya tentera Islam sudah tidak ada. Khalid berkata, tunggu, kita patah balik, serang balik tentera Islam. Bila diserang balik tentera Islam, 70 tentera Islam mati syahid dalam peperangan itu. Siapa yang jadi dengki itu? Khalid Al-Walid. Nabi Muhammad kehilangan sahabat. Di antara sahabat besar yang mati ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antara sahabat besar yang mati, Mus'ab bin Umair yang mati. Sampai Nabi pernah sebut, bila dia tengok hidung bapak saudara dia hilang, bila dia tengok jantung bapak dia dibelah, dadanya dibelah, telinga bapaknya hilang, luka parah yang teruk, sampai dia tak kenal ini bapak saudara dia. Nabi kata, kalau aku dapat pembunuh dia, aku nak buat macam ni juga. Turun firman Allah, jangan bantah, jangan dengki, jangan dendam pada orang, wahai Muhammad. Kamu diturunkan bukan untuk mendendam. Maka Nabi Muhammad tidak mendendam kepada Wahsy, kepada Hindun yang membunuh Hamzah. Juga tidak berdendam kepada Khalid Ibn Walid yang jadi ketua dalam peperangan itu. Bila Islam saja Khalid, Nabi terus melantik dia menjadi jeneral peperangan selepas itu. Tidak ada perasaan dendam. Khalid dipanggil, Khalid dilantik, Khalid diberi kepercayaan. Dan Nabi sikit pun tak ingat Khalidlah kepala peperangan dalam peperangan Quraisy itu. Inilah tuan-tuan sifat yang perlu kita ada. Bukan dalam diri kita penuh dengan perasaan-perasaan tak suka. Cukuplah tuan-tuan kata yang dikatakan dengki itu apa? Aku dah cakap. Juga rasa lah, itu juga dipanggil sebagai dengki. Jangan sebut macam itu. Dalam hati tak apalah kalau dah terlajak sebut, tetapi jangan sebut depan orang ramai. Kalau tuan-tuan sebut macam itu, Rasulullah kata pada kita, apa yang menimpa kepada orang itu akan datang kepada kamu pula. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Ya, berhati-hati. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan hadis ataupun cerita yang saya sebut, katalah pada orang. Dia sudah bengkrak dah. Tunggu lagi sekali, hang pula akan bengkrak. Jangan kata. Baik, kemudian. Ini merupakan sebuah darjat dan maruah yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Dan sedangkan mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin suratul Hijr ayat 47. Sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga ni Allah Ta'ala sebut tak ada perasaan dendam. Baik-baik belaka. Nabi ditanya tentang sifat syurga, sifat penghuni syurga. Nabi kata, tinggi mereka semuanya 60 hasta. lebar penghuni syurga semuanya 7 hasta. Umur mereka semua sebaya, 33 tahun semua, tak ada yang tua-tua. Semua muda-muda 33. Kenapa Nabi pilih umur 33? Kerana umur 33 lah umur yang paling ganteng. Kalau tuan-tuan duduk di dunia ni umur 33, tuan-tuan lah paling segar. 27 tak segar lagi. 40 pun tak segar dah. Yang segarnya bila? 33. Nak kata tua sangat pun tidak. Nak kata muda sangat pun tidak. Ganteng-ganteng ni 33. Nah, 33 umur. Tunggulah tuan-tuan. Yang keduanya, yang ketiganya, apa nama, wajahnya semua cantik-cantik. Macam wajah Nabi Yusuf AS. Suaranya semua indah-indah. Macam suara Nabi Daud AS. Dan perangainya semua perangai baik-baik. Macam perangai Nabi Muhammad SAW. Tak ada perasaan dengki tuan-tuan. Inilah kelebihan penghuni-penghuni syurga. Tuan-tuan tak suka lah masuk keadaan macam itu. Tak ada siapa yang hodoh dalam syurga. Diberikan kepada kita pula wildan, pelayan-pelayan seperti yang tuan-tuan baca semalam dalam surah Al-Insan. Diberikan pula seorang 1,000, seorang dapat 1,000. 1,000 yang nak layan kita daripada kalangan bidadari dan anak-anak syurga. Dan kata dalam satu hadis menyebutkan kepada kita, sekali layanan dipeluknya saja bidadari itu lamanya selama 70 tahun tuan-tuan. Jenuh peluk tuan-tuan. 70 tahun. Dan bidadari dia pun tak jelas apa pun dia yang lain-lain. Ini yang Allah Ta'ala bagi. Dan tidak ada janda dalam syurga. Semuanya jadi anak darah. Akak-akak di belakang tu semua jadi anak darah. Janganlah bimbang dan khawatir. Kalau tuan-tuan nak jadi penghuni syurga macam itu, kita dah tahu dah salah satu cirinya ialah jangan dendam. Jangan benci, jangan kianat. Pokok bunga dia tumpang masuk rumah kita. Habis daun-daun gugur dalam laman rumah kita. Tak apalah. Tugas kita sapu je lah. Jangan sebut celaka tu. Potong lah dah masuk rumah orang. Nak buat macam mana dia tak faham. Nanti kita potong. Kita sendiri potong. Gaduh. Biarlah. Cari jalan yang terbaik. Tengah orang bukan semua faham tuan-tuan. Bukan semua orang ada akal. Tuan-tuan ingat semua orang ada akal lah. Ada hal yang bengong juga. Dah tahulah duduk berjiran. Kena hormat hak jiran. Dia tak peduli. Dia buat oning. Talau air dibuangnya ke rumah orang. Tanah pokok masuk rumah orang. Dengan daun, dengan buah masuk rumah orang. Dia boleh masuk dalam pagar rumah orang. Pergi ikat pula. Pergi balut pula buah mempelam ni. Tuan rumah tu tengok apa hal pula dia ni. Rupanya balut dengan paper buah pelam. Padahal buah pelam tu dah berjuntai rumah jiran sebelah. Dia pun ada tak kisah pun. Ada yang kita ni buang sampah depan rumah orang pun ada. Bandaran kutip sampah hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin pagi-pagi subuh dia buang lah. Buang pula depan rumah jiran. Supaya depan rumah dia clear tak ada sampah. Ini semua jahat punya jiran tuan-tuan. Sebab itu orang-orang yang bahagia ada 3. 3 ni tanda bahagia. Yang pertama dapat keluarga yang baik, isteri atau suami yang baik, itu tanda bahagia. Tuan-tuan kalau miskin sekalipun dapat suami yang baik, bahagialah tu. Kita ni walaupun susah dapat isteri yang sabar, itulah kebahagiaan. Cukuplah tuan-tuan. Di pejabat kita susah, miskin, mak bapak pun kadang-kadang tak gemar kita sebab kita ni susah. Balik kampung kita pun tak berapa dihormati, tak berapa dihargai pasal kita balik naik bas. Balik raya naik bas, balik naik kereta, kita naik bas duk heret lah bas 3, duk heret beg 3 biji beg. Sampai di rumah mana lagi sebuah beg? Oh, tertinggal atas bas, cari pula bas. Mak tengok semacam je. Pak tengok semacam. Itulah dulu malas belajar. Dah kahwin, dah kerja semua kerja kecil. Ha, itulah jawapan dia. Tak suka. Biarlah orang kata apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan dapat isteri tuan-tuan yang baik. Itulah penyejuk hati kita. Sabarlah abang. Dalam beg tu bukannya ada apa pun. Baju 5 lai. Sentuala. Dia bangkit, biarlah rezeki tak ada. Sabarlah abang. Tenanglah suami. Tapi kalau dah lah miskin, isteri pula jahat mulut. Macam mana? Dah lah beg hilang tahbat. Itu lawak, beg sebuah pun tak boleh bela. Jadi orang sudah tentu. Orang dah bawa beg tu awak depan awak, tak ambil juga. Oi, marah benar. Memang tersiksa lah hamba Allah ni. Pom-pom, pendek umur tentu. Tapi yang menyejukkan mata hati kita ni ialah suami kita, isteri kita. Isteri menghadapi masalah di pejabat. Bila menghadapi masalah di pejabat, menung aja. Suami yang baik, suami pujuk isteri dia. Tak apa ya. Macam mana pun orang kata pada ya, abang tetap dengan ya. Abang sayang dengan ya. Biarlah ya orang buat pada kita. Nanti Allah balaslah ya. Kita minta pada Allah supaya kita baik. Suami kalau macam ni, isteri tenang. Yang keduanya ialah kenderaan yang baik. Nak berjaya ni apa? Mesti dapat kenderaan yang baik. Kenderaan yang baik ni bukan besar, gagah, mahal. Bukan. Bukan baru. Kenderaan yang baik ialah startlah bila-bila masa pun. Boleh dia pergi ke mana-mana. Hidupkan enjin. Anytime dia boleh hidup. Tak pernah meragam. Tak pernahnya rosak. Tak pernahnya buat hal yang besar-besar. Setakat habis bateri itu biasalah. Kalau bateri kong, bateri wik tu biasalah. Bunyi sikit-sikit tu biasa. Tapi kereta ni, motor ni elok. Itulah kesudahan, bahagian bagi kita. Setengah orang dia rajin duk bela. Antik-antik, vintage-vintage ni. Duk bela. Duk cari sampai 4-10 tahun tak jumpa-jumpa ni. Sampai terlupa datang masjid. Dia buat muzium lah tuan-tuan. Yang lama-lama ni tak tepi lah. Kadang-kadang kita ni simpan duit, duk bawa motor buruk. Duit ada. Isteri ni duk di belakang ni, tak tahu nak kata apa ni. Kejap-kejap hidup. Kejap-kejap tak hidup motor. Kejap-kejap mati tengah jalan. Kejap-kejap turun dua-dua orang. Motor pula kena naik. Duk bawa motor ni. Belilah abang motor baru. Duit ada. Diam kamu. Ini motor antik. Kamu tahu tak? Aku pergi mana pun orang tengok motor ini. Motor baru siapa nak nengok? Kata dia. Dia lebih pentingkan motor daripada anak-anak dia nak pergi sekolah payah, isteri nak pergi kerja payah. Nabi kata kenderaan yang baik. Cari kerjaan baik. Sebab tu kalau motor suami dia hilang, isteri ni bila dapat tahu motor suami buruk dia tu hilang, isteri tak ada tangan. Alhamdulillah, dapatlah rasa motor baru. Yang ketiganya, tanda-tanda yang baik ialah keuntungan yang baik bila tuan-tuan dapat kejiranan yang baik. Kejiranan yang baik, baiklah taman itu. Kalau tuan-tuan dapat tiga benda ini, tuan-tuan sudah dikira sebagai sangat bahagia. Jiran-jiran yang ambil berat tentang masyarakat. Jiran-jiran yang ambil berat kalau ada susah senang. Ada kematian, anak yatim, orang miskin, tak makan, tak bayar hutang. Orang ni nak kena ubut, orang ni hisap dadah. Dia ambil berat. Inilah dia jiran-jiran yang baik. Dan kalau tuan-tuan dapat jiran macam ni, alhamdulillah. Dan salah satu tadi sifat jiran yang baik ialah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak ada perasaan dendam sama-sama jiran. Baik, jadi di antara karakteristik para wali Allah Subhanahu wa taala bahawa dalam hati mereka tidak ada perasaan dendam dan dengki pada orang beriman. Pada orang Islam seperti mana firman Allah dalam surah Al-Hasy ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Allah, berilah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ada beberapa hukum dalam ayat ini. Yang pertama sekali ialah boleh berdoa untuk orang lain. Dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Saya ni bagi dekat abang kita ni RM100 pasal dia susah nak beli susu. Abang ni pun dapat RM100. Dia pun puji saya, terima kasihlah ustaz, dia ciumnya duit depan saya. bolehlah saya beli susu anak pak bola pokit. Dia puji saya depan-depan. Ataupun cara yang kedua, dia ambil duit saya RM1. Terima kasih Ustaz. Dia bola pokit. Dia tak puji saya pun. Dia cuma cakap terima kasih saja. Dia balik rumah, dia bangun sembahyang malam, dia tadah tangan, ya Allah, aku ni hari ni susah sangat. Terima kasih, syukur pada Engkau bagi seratus. Ya Allah, aku syukur pada Kamu, ya Allah, menghantarkan pada aku Ustaz Kazim bagi seratus. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, murahkanlah rezekinya, jauhkanlah dia daripada bala bencana. Siapa pun tidak tahu dia doa macam itu. Itulah yang terbaik sekali. Ada pernah kita buat macam itu? Ni, orang-orang yang baik ni siapa dia? Doa pada orang lain dalam keadaan orang tu tak tahu yang kita berdoa untuk dia. Dia sakit di hospital, kita tadah tangan di rumah, ya Allah, Haji Mat tu baik orangnya, ya Allah, disuruh kami, dialah yang aktif buat kerja. Sekarang dia sakit, ya Allah, Engkau berilah kesihatan pada dia, ya Allah. Isteri tanya, abang doa panjang tu pada siapa? Allah, doalah kita ni banyak masalah. Dia tak cerita pun pada isteri dia. Inilah orang terbaik. Ada tak kita buat macam itu? Jiran kita ni jahat dengan kita, kita tadah tangan, ya Allah, berilah kebaikan daripada dia, berilah hidayah pada dia, ya Allah. Inilah orang terbaik, bakal-bakal penghuni syurga ni. Orang yang tak ada perasaan ghillun, tidak ada perasaan dengki dalam diri dia. Yang kedua, ayat ini memberikan jawapan kepada kita. Boleh berdoa pada orang yang sudah mati. Di sini disebut walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang datang selepas daripada mereka, berdoa pada mereka yang dah mati, boleh. Tak salah pun tuan-tuan buat doa tahlil, tak salah. Baca Quran, buat tahlil, sedekah pada arwah, silakan. Ini dalil dia ni, dalil Quran. Baru ni saya jumpa dengan satu ustaz, dia kata, mana ada Nabi Muhammad baca doa subuh kunut, mana ada Nabi baca doa kunut. Gamaknya dia tak jumpa satu hadis Nabi dalam kitab Anak Kunci Syurga. Tuan-tuan balik rumah, buka kitab Anak Kunci Syurga, harga dia murah je, RM4.50. Dalam tu ada satu hadis, riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Tirmizi, mengatakan bahawa Nabi Muhammad membaca doa kunut tak tinggal sampailah Nabi mati. Sampai Nabi meninggalkan dunia, Nabi Masih lagi, sebelum Nabi meninggal dunia ni, Nabi Masih lagi baca doa kunut di akhir-akhir hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i ambil bacaan subuh kunut itu dibaca tiap-tiap pagi sebelum Nabi wafat. Imam Syafi'i mengatakan bahawa Nabi Muhammad baca kunut tiap-tiap pagi sampai Nabi wafat. Itu pegangan kita. Jadi janganlah kita kalau tak nak baca doa kunut mengutuk orang yang tak baca kunut. Ada dalil-dalil dia. Begitulah dalil mendoakan orang mati. Ada dalil-dalil dia. Ni doa yang kita baca ni. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman. Yang telah beriman lebih dulu daripada kami yang sekarang dah tak ada dah ni, ampunkanlah mereka, ya Allah. Jadi apa masalah kita dengan tahlil? Ayat Quran ini menjelaskan kepada kita berapa banyak hukum-hukum. Dan kata dia lagi, yang ketiganya, doa supaya kita ni dibuangkan perasaan dengki dalam hati kita. Wala taj'al fi qulubina ghillah. Yang ketiganya, Allah Ta'ala nak beritahu perasaan dengki ni dalam hati kita ni nak buang susah. Kita memerlukan Allah bagi hidayah supaya dengki kita ni dibuang. Kalau kita tak minta bantuan daripada Allah, tuan-tuan, susah nak buangkan perasaan dengki yang bersarang dalam diri kita. Kadang-kadang dengki ni benda yang sikit-sikit. Anak dia dapat 5A pun kita marah. Anak dia dapat periksa, dapat 10A pun kita marah. Anak kamu berapa A? Tak ada A. Anak dia 10A, tak heran. Anak dia tu pun dengan tu baik, tak soalan bocor. Hei, jahatnya perangai. Ada je yang tak kena, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hanbali dalam kitab Musnadnya dan dengan sanad yang jayid, Rasulullah bersabda, thalathun la yughall la yughallu alaihim qalbu mri'in muslimin ikhlasul a'malillahi wa munasahatu wulatil umur waluzumu jama'atil muslimin li'anna da'watahum tuhitu biman wara'ahum. Ada tiga golongan yang kita jangan dengki. Ada tiga golongan yang jangan benci pada mereka. Yang pertama, kata Nabi, hati seorang hamba yang beriman dan sentiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala di dalam beramal semata-mata kerana Allah. Jangan dengki pada dia. Dia awal-awal datang buka masjid, buka surau. Tuan-tuan ingat senang ke awal-awal nak datang? Kalau awal datang maghrib, tak heran. Ini awal datang subuh. Nyenyak lagi orang lain, dia sampai dah. Jangan dengki pada dia. Jangan dengki pada dia. Biarlah dia buat kerja dia. Jangan nak rapat-rapat kunci pada dia pula. Biarlah dia. Kalau kita nak ambil kerja dia, belum tentu kita boleh buat macam mana dia buat. Belum tentu lagi. Dia jadi imam pada kita berpuluh-puluh tahun, satu sen pun dia tak ambil. Ikhlas dia. Bila tanya pada bendahari, berapa tu haji bagi pada tu imam kita? Satu sen dia tak ambil. Hari tu ada, bagi dia pulangkan balik. Oh ya, ikhlas orang tua ni. Tak usah buat apa pada dia, tak usah dengki apa. Biarlah dia ikhlas sungguh. Orang yang kita nampak, dia mari beribadat ni, dia mari semayang ni, ikhlas sungguh. Jangan kacau apa pada dia. Bila waktu korban, dialah yang paling teruk buat kerja. Satu kilo daging pun dia tak ambil. Orang bagi dekat dia sekilo daging, dia tengok orang lain tak dapat, dia ambil daging tu, dia bagi dekat hamba Allah tu. Kamu tak dapat tu haji, saya untuk Allah, daging ni tiap-tiap hari saya makan dah. Saya buat untuk Allah je. Jangan dengki pada orang, jangan tahun depan tuan-tuan potong line dia pula nak buat kerja. Biarlah dia, bahagian kapak mengapak tulang dia punya kerja, dia ambil je dia. Setengah orang, dia suka ambil kerja orang, belum tentu dia boleh buat baik, tapi dia nak ambil lah. Pasal apa? Pasal dia dengki. Saya tuan-tuan, kalau ada orang nak buat kerja, saya seronok sangat. Biarkan dia. Dia ikhlas buat kerja. Bila tuan-tuan kata pada dia, bila dia tak rasa, payah. Jiwa dia dah buat kerja. Jiwa dia nak buat kerja. Tapi tuan-tuan kutuk dia, tuan-tuan fitnah dia, tuan-tuan kata dekat dia, dia tinggalkan surau ni, dia berkhidmat dekat surau lain. Untung pula orang sana, kita yang rugi. Sebab tu tuan-tuan pelihara hati. Bila tengok dia buat kerja baik, tak bercanggah dengan hukum syarak, elok, silakan buatlah kerja kamu. Yang kedua kata Nabi, jangan dengki pada orang yang menasihati para pemimpin umat. Jangan kita dengki orang yang menasihati orang lain. Dia tegur pemimpin, jangan marah pada dia. Setengah orang tak suka. Ustaz tu belah mana? Hentam derek je. Buang je lah. Itu nama dia pendengki. Ni Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata jangan dengki dia. Yang dia tegur tu betul tak? Betul. Ikut cakap dia. Kita sekarang ni meletakkan pemimpin kita jadi apa? Udah macam Nabi dah sampai tak boleh tegur. Yang tak boleh tegur Nabi tuan-tuan. Lain daripada tu, tegur lah kalau salah. Kenapa kita marah orang yang tegur pula? Jemaah kita tak boleh ditegur. Pemimpin kita tak boleh ditegur. Silap. Kalau dia tak betul, kita kena tegur. Dan orang yang menegur dia itu, jangan kita marah. Jika tegurannya itu bersandarkan pada Quran dan hadis, silakan tegur. Jangan kata apa-apa pada dia. Saya ni berapa banyak saya sebagai ustaz. Saya ni tak kira tuan-tuan, siapa pun saya kata. Kalau saya tak betul, saya pun kata pada diri saya. Kalau keluarga saya tak betul, saya cakap direct tak betul. Kalau anak murid saya kata salah, saya kata salah. Kalau jemaah saya kata buat tak betul, saya kata tak betul. Saya bukan nak jaga jemaah. Saya bukan nak jaga hati keluarga saya. Saya bukan nak jaga kehendak orang-orang. Saya menjaga kehendak Allah. Kita berdakwah untuk Islam. Kita bukan berdakwah untuk memuaskan hati orang. Kita berdakwah untuk memuaskan hukum syarak. Jika dalam kita duduk mengajar-mengajar, ramai orang tak puas hati. Cakap tak berlapik lah, direct sangat lah, mengata ke orang lah, tegur kepimpinan lah. Sebab tu saya 2-3 tempat buang saya. Buang. Macam dulu-dulu saya sebut pada tuan-tuan, kes babi hari tu. Weh, ada 3 masjid buang ni. Sedangkan saya bercakap bersandarkan pada Quran dan hadis. Dibencinya saya. Sedangkan saya bercakap tentang hukum itu. Carilah alternatif yang terbaik. Lebih daripada itu. Ni yang Nabi duk sebut. Yang ketiga Nabi kata, jangan dengki pada orang yang berada dalam jemaah. Yang berada dalam jemaah Islamiah. Jangan dengki pada mereka. Tuan-tuan tak payah dengkilah dengan orang tabligh. Selagi mana dia pegang Islam, biarlah dia. Cuma kalau salah, tegur. Bukan benci, tegur. Orang-orang tabligh, bila nak mari duduk tidur di surau, jagalah kebersihan. Itu namanya tegur, bukan benci. Benci itu apa? Jemaah tabligh dilarang tidur di surau ini. Ah, itu benci. Apa salah mereka nak tidur, mereka nak imarah. Kita tak boleh tidur di masjid, surau. Mereka boleh tidur, biarkanlah. Tetapi kalau mereka salah, tegur. Dan tegur bukan benci. Macam yang saya tegur jemaah tabligh kita di sini dulu. Bila saya baca kitab di sini, mereka baca kitab di sana juga. Duk mimbang, mumbrang, duk tidur, madak. Ayat tu saya tegur. Dulu saya ceramah di Seksyen 28, jauh dulu. Masjid apa nama yang besar tu. Buat forum dalam masjid. Saya buat forum 3 orang datang daripada Ipoh jauh-jauh pergi ke Seksyen 28. Tiba-tiba sekelompok jemaah tabligh ada dalam 20 orang duk buat bayan di belakang pula. Kita bayan di depan, mereka bayan di sana. Saya kata kepada jemaah yang menganjurkan forum, saya kata kalau tuan-tuan tak halang mereka menyembang di belakang, saya takkan mulakan forum. Ahli panel pertama cakap, bombang-bombang kita berpindah kepada ahli panel yang kedua, Ustaz Kazim. Soalan Ustaz Kazim, apakah hukumnya kita? Sebelum saya menjawab soalan pengurusi, saya minta tabligh di belakang, tolong bagi tumpuan di sini. Kami sedang mengadakan majlis ilmu, kenapa menyembang? Mereka buat dek je tuan-tuan. Brutal sungguh. Saya kira sampai 3, kalau tak berhenti, saya berhenti. 1. Buat dek lagi tuan-tuan, subhanallah. Kita ni kalau kita buat pada orang, 1, 2, 3, dia kalih juga. Tak kalih tuan-tuan, duduk rilek. Saya kata pada jawatankuasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tegur mereka, saya balik. Jawatankuasa 4-5 orang pergi tegur. Mereka yang balik tuan-tuan. Ni, tempat tablet ni terus balik. Saya kata kalau tak nak mengaji, pergi balik. Tak ada adab, tak ada hormat. Tu yang orang tak suka, Ustaz Kazim. Tapi kalau mereka buat kerja betul, biar pun mereka tablet, silakan. Mereka masih Islam, biarlah mereka buat kerja mereka. Selagi mana tidak meninggalkan hak dan tanggungjawab. Begitulah kita pun. Apa masalah kita dengan PAS pun? PAS pun jemaah Islam, mereka pun berdaftar, parti mereka berdaftar. Silakanlah, nak pasang bendera ke, nak apa ke, selagi tak salah. Ini kita duduk marah pasal warna hijau pasal apa. Biarkan, semana-mana jemaah yang pegang dengan Islam, abim ke, jim ke, apa benda pun, silakan. Jangan ada perasaan dengki pada orang yang mengamalkan Islam. Termasuklah jemaah subuh kita. Apa salahnya mereka pagi-pagi nak kuliah subuh, biarlah mereka. Ia dengki pasal apa? Apa sebabnya nak dengki pada orang semayang berjemaah? Apa sebab nak dengki pada laungan azan? Apa sebab nak dengki? Tak ada sebab. 3 benda inilah yang Nabi kata, jangan dengki. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah orang yang beribadat, yang bekerja, yang taat semata-mata kerana Allah. Jangan dengki. Yang kedua, orang yang memimpin, orang yang menegur pemimpin. Tak kiralah pemimpin mana pun yang dia tegur. Kalau teguran dia itu based on Quran, silakan. Kadang-kadang yang nombor 2 ni, kalau tegur pemimpin belah sana, kita suka. Tapi kalau orang tegur pemimpin kita, kita kita ni kalau orang tegur orang lain, kita seronok. Tapi kalau tegur belah kita sendiri, kamu, tak ajilah macam itu. Tengoklah apa yang dia tegur betul. Tak betul, kalau betul, betul. Aku setuju dengan kamu. Ini benda yang kena ada. Sifat open ni kena ada, tuan-tuan. Jangan sangat ikut sangat-sangat. Yang kena ikut sangat-sangat ialah 2 aja, Allah dan Rasul. Waqtasimu bihablillah. Iqtisamlah kamu. Taksublah kamu dengan jalan Allah dan jalan Rasul. Yang kita kena taksub sangat-sangat hanya pada Allah dan Rasul. Lain, tengok dulu. Kalau betul pun ikut. Kalau salah pun tak ikut. Dia bukan ikut buta. tuan-tuan. Kena faham betul-betul ini. Yang betulnya garanti tak ada salah, Allah dan Rasul. Garanti tak ada salah. Ikutlah mereka. Lain daripada Allah dan Rasul, mesti ada cacat dan celah. Salah dan silap, tak sengaja dan sengaja. Siasat dulu boleh ikut atau tak boleh ikut. Dan yang ketiganya Nabi kata, jangan benci pada orang yang berkomitmen, yang committed dengan jemaah Islam. Dia buat kerja Islam, dia olah kat dia. Baik, yang terakhir, wali-wali Allah ialah yang menjaga kehormatan dan menjaga harga diri orang beriman dalam setiap majlis dan perkumpulan mereka. Last kali dia sebut tanda-tanda wali-wali Allah dalam bab yang keempat ialah bila berada dalam majlis mereka, mereka tidak akan menjatuhkan maruah orang yang tak boleh jawab dalam majlis mereka. Dia tak ada dalam majlis kita. Kita buat mesyuarat 10 jawatan kuasa. Bincang satu hamba Allah kita bincang. Apa mendapat Tuan Haji tentang dia? Saya memandang dia ni. Duk bagi komen dah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Din, apa mendapat Tuan Haji Din tentang dia? Dia ni bagi saya lah. Hai. 10 orang duk bercakap bagi saya tanpa orang yang diperkatakan itu dipanggil untuk mempertahankan diri. Ini bukan sifat yang baik. Kalau saya ditanya, ustaz, apa pendapat ustaz tentang dia? Saya no comment. Saya akan bagi komen kalau dia ada di sini, dia boleh jawab apa yang kita komen pada dia. Sekarang dia tak ada, buat apa kita nak komen? Ini bukan sifat wali. Sifat wali, dia akan cari orang yang di okey, kita bersemuka. Itu baru wali. Berapa banyak orang sekarang ni, tuan-tuan, suka bercakap tentang seseorang tanpa pernah tanya pada orang yang dicakapkan. Aku dengar dia ni, isteri 3, no? Aku dengar macam itu. Ini dia jahat. Cuba panggil dia. Sekejap aku telefon dia. Mat, ni ada orang bincang pasal hang. Betul ke hang nikah 3? Tuan-tuan buatkan loudspeaker. Fitnah. Aku nikah seorang ayat mana ada 3. Ini semua fitnah belakang ni. Apa dengar dia kata apa? Dah lah, kami pun tak kata dia 3 orang. Kata sama lah. Cuba kita jadi gentleman macam itu. Tak tahu dia. Hormat dia. Apatah lagi kalau dia sudah mati. Dia langsung tak boleh bangun nak jawab. Kalau dia masih hidup, benda tu boleh disampaikan pada dia. Benda tu boleh dia bangun, dia jawab dalam surat ataupun dia buat pengumuman. Tapi kalau dia dah mati, apa lagi sebab kita nak ungkit pada dia? Ni yang pertama ni, last kali dia sebut. Yang kedua dia sebut, jangan menjatuhkan harga diri orang yang beriman dalam majlis kita. Sebab tu kuliah saya ni, tuan-tuan, saya tak suka sebut direct nama orang. Saya tak suka. Jahat macam mana pun dia lantak lah, tuan-tuan. Melainkan orang kafir, saya sebut lah nama dia. Kalau orang beriman ni, saya pun tak mau sebut. Dia sokong kita ke, dia tak sokong kita ke, lantak lah. Saya akan sebut sifat dia secara umum. Allah tak suka orang yang makan rasuah. Sudah. Allah benci orang makan rasuah. Sudah. Umum. Jangan sebut dia. Dia tu makan rasuah. Nak siapa tak? Puak-puak nama. Mana kamu tahu? Berapa ramai orang yang suka macam itu? Mana kamu tahu? Banyak orang yang suka cakap direct. Bila berada di atas podium, bila berada di atas platform, bila berada di atas pentas, konon-kononnya halal bagi dia untuk kutuk orang. Ini penyakit kita ni, tuan-tuan. Halal maki hamun keturunan dia. Halal maki hamun anak bini dia. Halal maki hamun diri dia. Ini bukan cara Islam. Bila masa Allah Islam menghalalkan memaki hamun orang, mengutuk keturunan orang, menyebut nama orang direct-direct? Tidak, Islam tidak benarkan. Nak sebut secara umum. Orang hari ini pun dah faham. Sebut umum pun dah faham. Nak sebut dia ada sendiri. Okey, bagi jawapan. Kami nak dengar. Abang okey. Dia tuan-tuan ini yang kata gentleman. Saya sebut pada tuan-tuan selalu dalam pengajian saya sebut. Di antara penyakit orang yang mengaji, di antara penyakit orang yang belajar, menuntut ilmu, di antara penyakit yang Allah Ta'ala uji pada orang-orang yang rajin mengaji ialah dia mengumpat dan dia rasa tak mengumpat. Dia sedang memfitnah orang, tapi dia rasa bukan fitnah. Dia dah condemn diri orang dan dia merasakan halal condemn itu. Inilah penyakit orang mengaji. Berhati-hati. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, banyak kali cari guru mursyid. Cari guru mursyid. Apa dia mursyid? Mursyid ialah guru yang bila kita mengaji dengan dia, senang kita faham. Guru yang bila kita mengaji dengan dia, hati kita lebih lembut dan lunak. Guru yang bila kita mengaji dengan dia, duit tak kedekut pada diri kita. Guru yang bila kita mengaji pada diri dia, dulu kita ni garang, sekarang ni kita jadi baik saja. Dulu kita panah barang, sekarang kita ni tenang saja. Itulah guru mursyid. Bukan guru yang cerita keburukan orang, keburukan orang, dan lupa tentang keburukan diri sendiri. Saya punya prinsip, bila mengajar, saya takkan sentuh benda-benda luar. Saya akan sentuh orang yang datang je. Semayang tak betul, saya cerita. Apa nama bacaan tak betul, saya cerita. Saya suka mengkoreksi diri saya dan diri orang yang mengaji dengan saya. Jangan pergi keluar-luar. Orang tak semayang subuh, tak bangkit subuh. Biarlah, nak buat macam mana dah? Mereka tak nak datang. Sekarang kita cerita yang datang. Sebab ada guru yang datang, dia duduk kutuk pada orang. Yang dalam dia duduk ngangak, ilmu apa yang aku dapat hari ni? Kita mengajar orang yang tak mengaji, itu disiplin ilmu. Rujuk dalam Bahrul Mazi jilid 19. Balik, buka kitab Bahrul Mazi jilid 19, disiplin ilmu. Disiplin ilmu tu apa? Ajar pada orang yang nak mengaji. Siapa? Tuan-tuan. Yang kedua, disiplin ilmu tu apa? Beri kepahaman sampai mereka faham. Yang ketiga, disiplin ilmu apa? Bila mereka keluar daripada majlis ilmu, ada satu benda yang mereka boleh bawa balik ke rumah. Itu tanda-tanda disiplin ilmu sudah dipenuhi. Cuba tuan-tuan kaji tengok. Saya mengajar di sini, apa ilmu yang tuan-tuan dapat sepanjang saya mengajar tuan-tuan? Tak dapat apa-apa, saya bukan guru mursyid. Tuan-tuan bolehlah tinggalkan saya, pilih mengaji guru lain. Tetapi kalau tuan-tuan keluar daripada pintu pagar masjid, dalam hati tuan-tuan, tuan-tuan hangguk, betul. Aku silap benda itu. Betul, aku tak perasan benda ini. Maknanya tuan-tuan, kemursyidan itu sudah ada. Mengajilah elok-elok. Baik, hadis Nabi Allah Ta'ala berfirman. Seorang penyair mengatakan, kamu tidak pernah menyebutkan cacat dan keburukan seseorang pun dengan lidah kamu. Kerana setiap anggota tubuh kamu juga adalah cacat. Sementara orang lain pun ada lidah untuk menghentam kamu. Saya ulang balik kata-kata penyair ini. Orang yang baik ialah orang yang tidak pernah menceritakan cacat dan keburukan orang lain menggunakan lidah dia. Dia takkan kutuk orang lain menggunakan lidah dia. Kerana diri kita juga ada cacat. Dan orang lain pula pun ada lidah. Mereka juga boleh mencacatkan kita. Mereka juga boleh memburukkan kita. Tu imam baca ayat Quran. Kita menimbang dengan sahabat-sahabat. Ingat sedap tu imam tu baca tu. Nak tiru orang Arab tak jadi. Kita dah mencacatkan tu imam. Berdosa. Kita pula jadi imam besoknya. Tuan-tuan pastikah semua orang? Semua orang suka pada tuan-tuan? Belum tentu. Akan ada juga orang kata apa? Itulah. Duk kata-kata imam. Dia baca lagi teruk. Sebab itu, biarlah tuan-tuan. Selagi mana bacaan dia bagus, selagi mana bacaan dia betul tajwid, duduklah di belakangnya. Sedapkah? Tak sedapkah? Janji tajwidnya betul? Silakan. Allah berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dan janganlah kamu mengumpat di antara satu dengan yang lain. Jangan mengumpat. Sifat orang yang wali, sifat orang beriman, dia tak mengumpat tuan-tuan. Saya minta sangat-sangat. Dua anggota yang menyebabkan kita menjadi penghuni neraka, lidah. Tiga benda. Lidah, kemaluan dan tumit. Lidah mengumpat orang, fitnah orang. Tuan-tuan tahu tak, pagi-pagi subuh ni, mata kata apa pada lidah? Telinga kata apa pada lidah? Kaki tangan kata apa pada lidah? Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, pagi-pagi saja, anggota-anggota lain warning dekat lidah. Eh lidah, hari ni kamu cakap baik-baik, kamu punya paksal, kami kena seksa. Cuma kita tak dengar warning itu. Mata pesan pada lidah, eh lidah, kamu cakap baik-baik sikit, kamu punya paksal, mata aku lebam, betul tak? Mata warning. Hai lidah, kamu jaga-jaga baik-baik. Kamu punya paksa, nanti aku kena balut dalam neraka. Kamu kata Islam tak sesuai. Dengan sebab kamu kata Islam tak sesuai, seluruh badan kena seksa. Lidah nombor satu. Yang kedua, Nabi kata apa? Kemaluan. Elakkan daripada perzinaan dan sebagainya. Dan ketiga, tumit. Kerana ambil wuduk, tumit tak basah dengan air semayang. Tumit tak kena air ketika berwuduk, menyebabkan semayang tak sah, menjadikan neraka kita. Dan Allah berkata, sukakah kamu makan daging mayat sahabat kamu sendiri bila kamu mengumpat dia? Bila kamu kata dekat dia, tentulah kamu tak sanggup. Oleh yang demikian, jaga-jagalah lidah, jaga-jagalah dendam, jaga-jagalah perasaan dengki dan hasad. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan membaca pula tajuk ciri-ciri yang kelima, sifat-sifat dan wali-wali Allah, iaitu menyempurnakan ibadat wajib dan menyediakan diri dengan ibadat-ibadat sunat. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi usri, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين سمعت معك تكسر بحسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.